Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis dan menghadiri majlis ta'lim ini. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan dan mempelajari bersama salah satu karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada salah satu karya beliau yang diberi judul dengan Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anidawai Syafi ataukah Adda Waddawa, penyakit kalbu dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bersama sebuah pasal yang beliau sebutkan Ishqus Suwar, cinta yang mendalam terhadap sosok-sosok tertentu. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan terkait dengan penyakit ini tentang dua kelompok, dua golongan dari manusia. Yang pertama Al-Lutiyah, masyarakatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang mereka melakukan penyimpangan terhadap sesama jenis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan para wanita, kelompok ataupun golongan yang berkaitan dengan wanita. Terkait dengan wanita, Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kecintaan yang mendalam dari istri raja, istri penguasa kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari godaan ini, di mana kauman dari manusia, kauman dari pria tidak selamat dari godaan yang semacam ini, kecuali yang telah Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, pendorong-pendorong dan penguat yang menjadikan godaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam begitu dahsyat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan adanya tabiat pada seorang pria condong kepada al-mar'ah. Kemudian berikutnya kata beliau yang kedua, anna Yusuf alaihi salam kana syabban. Saat itu beliau statusnya masih syabab. Ya, masih syab, pemuda. Dan rata-rata gelora dari syabab itu kuat. Ya, dibandingkan yang sudah lanjut usia. Kemudian sisi yang ketiga, annahu kana azaban. Beliau masih lajang. Laisa lahu zaujah wala sariyah tuksiru thawrata syahwah. Tidak ada zaujah, tidak ada sariyah yang bisa meredam dari gelora kala itu. Ar-rabi yang keempat, annahu kana fi bilad ghurbah. Posisi beliau berada di negeri asing, bukan di negerinya sendiri, bukan di kampung halamannya sendiri. Di mana seseorang yang ada di negeri asing, negeri perantauan, itu merasakan hal-hal berkaitan dengan keinginan untuk itu yang bisa jadi tidak dirasakan gelora seperti itu bagi mereka-mereka yang ada di kampung halamannya, yang ada di negerinya sendiri. Namun ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tabah dalam menjalani ataukah melewati cobaan itu. Sisi yang kelima, annal mar'ah kanat dhata mansabin wa jamal. Al mar'ah yang menggoda beliau posisinya memiliki kedudukan dan juga memiliki jamal, jamilah. Ya. Bihaitsu inna kulla wahidin min hadainil amrain yad'u ila muwaqa'atiha. Masing-masing dari dua perkara barusan itu sudah mendukung untuk terjadinya hal-hal yang negatif. Ya. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam selamat. Tidak mudah ya tergiur, tidak mudah tergoda, tetap mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Sisi yang keenam, annaha ghairu mumtani'ah wala abiyah. Mar'ah itu tidak menolak, mencegah, demikian juga tidak gengsi ataukah jual mahal. Ya. Fa inna katsiran minan nas, banyak dari manusia, yuzilu raghbatu fil mar'ah iba'uha wamtina'uha. Banyak dari manusia terpatahkan keinginannya ketika seorang mar'ah menolak ataupun jual mahal. Ya, jual mahal. Dia pun surut. Ya, yaudahlah. Gak jadi. Tayyib. Lima yajidu fi nafsihi min dhulil khudu' wa su'alilaha. Banyak dari laki-laki seperti itu karena dia mendapati pada dirinya ada kehinaan. Ada nilai rendah ketika dia meminta ataupun mendesak. Tayyib. Tapi sekali lagi, kasusnya di sini justru ya, al-mar'ah ini tadi yang mendesak. Ya, yang mendesak. Tayyib. Wa katsirun minan nas yazidul iba wal imtina iradatan wa hubban. Namun juga banyak dari jenis manusia yang kebalikan dengan yang pertama tadi. Jadi yang kedua ini justru semakin memuncak, semakin menggelora ketika dicegah, dihalangi, ya, ketika dianya jual mahal. Tayyib, kebalikan dengan yang pertama tadi. Kama qala syair, sebagaimana penyair mengatakan, wa zadani kulfan fil hubbi an man'at wa ahabbu syai'in ila al-insani ma muni'a. Semakin menambah al-hub kepadaku ketika dia menolak. Ya. Ketika tertolak malah justru semakin menambah ya gelurannya. Wahabu syain ilal insan, dan perkara yang paling dicintai, disenangi oleh seseorang adalah perkara yang dilarang. Ya, perkara yang dilarang. Tayyib, santri enggak boleh sepak bola, itu rasanya kemecer gitu ya. Santri enggak boleh keluar malam, wah rasanya ngiler gitu ya. Semakin dilarang malah semakin pengen nekat gitu. Tapi jangan nekat, bahaya. Tayyib. Lah ini sebagian manusia ada seperti itu. Fadiba'un nafsi mukhtalifah. Tabiat dari manusia berbeda-beda. Di antara mereka ada yang yatadha'af, semakin berlipat, semakin bertambah. Ya, semakin menggelora hubbuhu ketika dicegah, ketika ditolak. Nah, namun sebaliknya justru ada yang apa namanya wa'id mahil, mas yang pertama juga hilang rasa manisnya, rasa itunya ketika dicegah dan ditolak. Tayyib. Wa akhbarani ba'dul qudat anna iradatahu wa syahwatahu tatmahil 'inda imtina'il imra'atihi aw sariyatihi wa iba'iha bi haitsu la yu'awiduha. Jadi kata Ibnu Qayyim, beliau dibocori berita oleh salah sebagian dari hakim qadhi qudud kala itu bahwa iradah beliau, nah keinginan qadhi ini tadi lenyap ketika tertolak ataupun tertahan. Nah, tidak ngulangi lagi, tidak berusaha dan berupaya kembali. Namun sebaliknya, wa minhum man yatadha'af hubbuhu wa iradatuhu. Kenapa dapat? Kau lihat atas. Dingin. Dingin banget. Hah? Kalau dingin ya dimatikan aja, minta tolong sama yang di sana. Baik. Padahal antum gemuk ya, dingin apalagi yang kurus. Baik. Berarti kan? Jadi sebagian manusia lainnya justru sebaliknya. Ketika ditahan, ketika dicegah, justru malah semakin dahsyat. Ya, semakin terbendung, malah semakin bludak. Tayyib. Bahkan semakin mendapatkan dan merasakan, ya, sesuatu yang lebih daripada yang biasanya. Namun sekali lagi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam luar biasa. Beliau mampu menepis dan mengenyahkan, ya, dorongan-dorongan dan penyemangat-penyemangat tadi dikarenakan beliau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan beliau ingat, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha melihat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengetahui, dan kala akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang beliau lakukan. Kemudian yang ketujuh, annaha talabat wa aradat wa rawadat wa badzalat al-juhd. Al-mar'ah justru dia yang mengharap, meminta, mendesak, bahkan, ya, menghinakan diri di hadapan Nabi Yusuf. Maka cukuplah sebenarnya itu untuk terjadi sesuatu yang negatif. Ya, sesuatu yang negatif. Di sisi lain, beliau posisinya tinggi, mulia, terhormat. Ya, bahkan diharapkan. Tapi ternyata beliau bisa memposisikan diri. Beliau bisa memilah dan memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Tayyib. Al-thamin yang kesembilan, annahu fi dariha wa tahta sultaniha wa qahriha. Beliau alaihi salatu wassalam berada di rumah kediaman si mar'ah. Beliau berada di bawah kekuasaannya. Dalam artian, ada rasa kekhawatiran. Kalau seandainya beliau tidak tunduk, tidak patuh kepadanya, maka akan diganggu ataupun akan disiksa, dihukum dan semisalnya. Sehingga di sini terkumpul dua pendorong. Iya, dua penguat. Yang pertama keinginan, yang kedua rasa takut. Keinginan untuk negatif, yang kedua takut kalau dihukum, ya, disiksa dan seterusnya. Karena posisi beliau ya berada di rumah dan kekuasaan dia. Yang kesembilan, annahu la yukhsha aw la yakhsha an tanamma 'alayhi wa la ahadun min jihatiha. Beliau alaihi salatu wasalam tidak khawatir. Tidak ada rasa kekhawatiran kalau seandainya si mar'ah ini tadi akan menggunjing, menfitnah, ataukah memviralkan hal-hal yang negatif, tuduhan-tuduhan miring terhadap beliau. Itu semua aman. Ya. Hal itu tidak ada khawatiran, beres. Kenapa? Fa innaha hiya talibah ar-raqibah, karena justru si mar'ah ini tadi yang mencari, yang mengharap, yang menuntut, yang memaksa. Ya, ditambah lagi al-abwab jamak dari babun ghuliqat. Ya maghluq. Maghluqah. Tayyib. Kemudian ruqaba. Naam. Enggak ada. Sunyi, sepi. Tayyib. Tapi sekali lagi masyaallah, ya, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, dari situ kita mengetahui layak beliau menjadi seorang nabi, layak beliau menjadi utusan Allah Azza wa Jalla, teruji. Ya, teruji. Tayyib. Diuji dengan seperti itu, ternyata lulus. Dites dengan seperti itu, ternyata sukses. Ya. Tidak kemudian gagal rayen seperti salah mesinnya. Luar biasa. Teladan dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam untuk kita semua, banyak-banyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat iman, ingat takwa. Berpikir jauh lebih ke depan, tidak berpikir hanya yang dekat-dekat saja. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kemudian yang ke-10, al-ashir, annahu kana fi dhahir mamlukan laha fid dar. Sebagaimana yang terlihat dan diketahui bersama, bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam statusnya dikuasai. Ya, seakan-akan beliau sebagai budak di bawah kekuasaan si mar'ah. Bihaitsu yadkhulu wa yakhruju wa yahduru ma'aha wa la yunkaru alaih. Keluar masuk, ya, jalan bersama, enggak ada mengingkari. Layaknya budak bersama tuannya, enggak ada mengingkari. Wa kana al-Anas sabiqan 'ala at-talab. Di sisi lain, ternyata si mar'ah ini tadi yang lebih dahulu, ya, mendesak. Tayyib. Maka ini merupakan dorongan yang sangat kuat sekali. Ya, sangat saja sudah kuat, tambah sekali kan itu, ya. Sangat kuat sekali. Tayyib. Namun sekali lagi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, ingat iman, ingat takwa, ingat akhirat dan seterusnya. Beliau tidak mudah untuk, ya, terjatuh dalam perbuatan negatif. Kama qila limra'atin syarifah min asyrafil Arab, sebagaimana dikatakan kepada al-mar'ah yang mulia dari penduduk Arab, ya, dari Ningrat, ketika dia terjatuh dalam perbuatan negatif, dia ditanya, apa yang menyebabkan Anda bisa terjatuh seperti ini? Ya, kok bisa terjatuh gitu, ya? Kok bisa? Kenapa? Apa yang menyebabkan Anda terjatuh seperti ini? Dia pun menjawab, qurbul wasat wa tulus sawad, karena dekatnya, ya, dengan lawannya, kemudian apa namanya itu, hal-hal yang mengganggu enggak ada seperti itu, ya, hal-hal yang mengganggu tidak ada. Sehingga di sini sekali lagi posisi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sangat-sangat diuntungkan. Tapi beliau tidak mau mengambil keuntungan, ya, di atas penderitaan yang selama-lamanya, di atas kerugian yang terus-menerus. Karena keuntungan itu hanya sejenak, sebentar, sesaat di dunia, sementara nanti kerugiannya akan dia rasakan, akan dia rasakan di akhirat yang jauh, ya, lebih lama waktunya dibandingkan kehidupan dunia ini. Tayyib. Kemudian yang ke-11, annaha ista'anat 'alaihi bi a'immatil makr wal ihtiyal. Dia tidak hanya bersendirian dalam yang mendesak dan berupaya agar keinginan negatifnya tercapai. Dia minta bantuan kepada pihak lain dengan berbagai macam cara. Dia pun memperlihatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kepada para nisa yang ada di wilayah situ. Kemudian ketika mereka sudah siap untuk naam menyaksikan ataukah mengikuti aluran cerita dan keinginan apa yang hendak diterapkan oleh mar'ah tadi, maka Nabi Yusuf pun disuruh untuk keluar berjalan. Ya. Walhasil Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingat bahwa beliau adalah seorang manusia, tidak mampu untuk mengenyahkan dan menyingkirkan berbagai macam cobaan, ujian serta tipu daya muslihat dari para nisa tadi kecuali dengan taufik dari Allah azza wa jalla. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan, hikayatkan dan beritakan pada surat Yusuf ayat 33, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak palingkan makar dan perbuatan jelek mereka dariku, sungguh niscaya aku akan, ya, kecemplung, akan terjatuh, akan condong kepada mereka, sehingga dengan itu aku pun akan menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang berpikir pendek, orang-orang yang berpikir negatif. Sehingga ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menyandarkan kepada Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla pun mengabulkan dan memberikan pertolongan serta taufik kepada beliau. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebesar apapun cobaan yang kita dapati, seberat apapun ujian yang kita lewati dan yang kita jalani, ketika kita sandarkan kepada Allah azza wa jalla, maka tidak terasa berat. Karena kita sebatas manusia yang biasanya berusaha dan berupaya, sedangkan yang menentukan dan yang memutuskan adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas sana. Kemudian yang ke-12, annaha tawa'adadhu bisijni wassogor. Ternyata si dia mengancam Nabi Yusuf kalau tidak mau, ya, terjatuh pada kondisi yang negatif akan dipenjara, akan dihinakan, ya, akan diisukan hal-hal yang negatif terkait dengan kondisi beliau. Maka ini semacam paksaan kepada beliau. Ya, paksaan. Manut ataukah penjara? Nurut ataukah ya dituduh? Tayyib. Karena yang menuduh adalah seseorang yang memang memiliki kekuasaan yang besar kemungkinan akan terjadi kalau seandainya tidak dituruti. Sehingga di sini terkumpul dorongan syahwat, ya, kemudian dorongan agar bisa selamat. Ya kan? Di satu sisi namanya pemuda, ya kan, gagah perkasa. Di sisi lain pengen selamat, tidak dipenjara, tidak dihinakan. Nah, kalau bahasa mereka-mereka yang berpikir pendek, sudah bismillah. Ya kan? Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam innalillah, ingat kepada Allah azza wa jalla. Yang ke-13, anna zauj lam yadhhar aw lam yudhhir min al-ghirah wan nakhwah ma yufarriqu bihi bainahuma. Ternyata zaujul mar'ah, si zauj, tidak menampakkan ada ya rasa marah ataupun emosi kepada si dia. Tayyib. Tidak seperti keumuman. Ya, tidak seperti keumuman yang ada. Tidak ada rasa marah, tidak ada kebencian yang muncak dan seterusnya. Ini tambah lagi, ya, menjadikan hal negatif besar kemungkinan akan terjadi. Tayyib. Balkana ghayatu ma qabala bi an qala li Yusuf a'rid an hadha. Kondisi yang paling tingginya dari zauj ini tadi hanya mengatakan kepada Yusuf, sudah kamu minggir. Ya sudah, minggir aja kamu. Kemudian kepada si mar'ah, ya, wastaghfili li dzanbik. Dah, sing wis ya wis, sing urung aja dilakoni meneh gitu ya. Ya sudah, besok jangan terulang lagi. Innaki kunti minal khotiin, sudah kamu keliru. Nah. Wa syiddatul ghirah lirrajul min aqwal mawani. Emosi kemarahan yang meluap, ya, yang tidak terbendung dari ya si zauj ini penghalang yang terbesar, yang paling kuat. Dan di sini enggak ada. Penghalang itu enggak ada. Ya, penghalang itu enggak ada. Sehingga di barakallahu fikum beliau mengakhiri wa ma hadhi da'awi kulliha fa atharu mardhatillah au mardhatallahi wa khaufahu. Bersamaan dengan 13 ya penguat-penguat negatif tadi, ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam lebih memilih keridhaan Allah azza wa jalla dan takut kepada Allah azza wa jalla. Wa hamalu hubbuhu lillah ala an ikhtara sijn ala zina. Beliau karena cintanya kepada Allah azza wa jalla, takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih memilih dipenjara, lebih memilih dihinakan, direndahkan daripada melakukan hal yang negatif. Dalam Yusuf ayat 33 Allah azza wa jalla beritakan, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa 'alima annahu la yatiqu sarfu dhalik an nafsihi. Wa 'alima, dan Nabi Yusuf faham, annahu la yatiqu sarfu dhalik an nafsihi, bahwa beliau tidak mampu memalingkan ya dorongan-dorongan negatif tadi dari dirinya. ya, dorongan-dorongan negatif dari dirinya. Wa anna rabbahu ta'ala in lam ya'simhu wa yasrif anhu kaidahunna suba ilaihi nabi tab'ihi wa kana minal jahilin. Nabi Yusuf faham, sadar, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak melindungi beliau, ya, dengan tameng yang kuat, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak memalingkan beliau dari, ya, makar tipu daya mereka, niscaya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam terpelanting, kepleset. Wa hadza min kamali ma'rifati bi rabbi wa bi nafsihi. Maka ini termasuk kesempurnaan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mengenal Allah azza wa jalla, faham kepada Allah azza wa jalla, mengetahui dan sadar bahwa Allah azza wa jalla zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui dan seterusnya. Sehingga hadirin barakallahu fikum, kita yang posisinya sejenis ataukah apa namanya sebagai kaum Adam, maka hendaknya mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, dikarenakan di situ banyak perkara yang mendorong dan mendukung kita untuk semakin meningkatkan iman, meningkatkan takwa, terlebih pada posisi-posisi yang strategis untuk seseorang terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan-perbuatan negatif. Sehingga pada akhir dari pasal ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa pada kisah ini terdapat banyak pelajaran, banyak faedah, banyak hikmah yang mungkin lebih dari 1000 kalau dicatat. Ya, lebih dari 1000. Beliau mengakhiri, la'allana in waffaqallahu an nufarrida fi musannaf aw fi musannaf mustaqil. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kami bisa menyendirikan pelajaran, faedah serta hikmah-hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya, pada karya yang tersendiri. Ini hadirin barakallahu fikum, semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadikan iman kuat, iman kita kuat, takwa kita semakin meningkat, bukan sebaliknya, ya, iman malah lemah, kemudian takwa juga semakin rapuh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang melihat, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, dan azab siksaan Allah azza wa jalla amatlah dahsyat. Kita akhiri, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.